alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wa qtafa tharahu ila yawmiddin amma ba'd ayyuhal ikhwa wal akhwat kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Kita masuk pada pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah iman. Tentang masalah iman. Dan masalah pembahasan iman adalah pembahasan yang sangat penting, karena iman adalah kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya semua manusia, al insan, al di situ apa, lil istighraq, mencakup umum, semua manusia di dalam kerugian, kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengecualikan ya orang-orang yang tidak merugi di dunia dan di akhirat. Siapa mereka? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, saling mewasiatkan dalam kebaikan, kebenaran, dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Maka iman, ya, merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Makanya pula dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, catatan penting, dan dia beriman, maka kami akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, kehidupan yang bahagia, ya, dan kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, ya. Jadi pembahasan tentang iman adalah pembahasan yang sangat penting. Oleh karenanya banyak para ulama menulis kitab-kitab tentang al-iman. Di antaranya Al-Iman Ibn Mandah, Al-Iman Ibn Abi Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Al-Iman ya karya Ibn Abi Syaibah, ya, dan Al-Iman Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dan banyak para ulama yang menulis pembahasan tentang masalah iman karena saking pentingnya ya masalah ini. Ya, ditambah lagi karena ada beberapa penyimpangan-penyimpangan, ya, kelompok-kelompok yang tersesat dalam memahami konsep iman, ya, seperti Murjiah, seperti pula kaum Khawarij, mereka ya menyimpang dari jalur Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah iman. Oleh karenanya hendaknya bagi kita memahami pembahasan iman menurut konsep Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, agar kita ya sesuai dengan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus ya yang dititi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditapaki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan oleh para ulama ussalaf setelah mereka. Beliau mengatakan ya pada poin yang ke-46, bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahu wa anna al-imana qawlun bil lisan wa ikhlasun bil qalba wa amalun bil jawarih yazidu bi ziyadatil a'mal wa yanqusu bi naqsiha fayakunu fihan naqsu wa bihaz ziyadatu. Kata beliau, sesungguhnya iman itu pertama mencakup qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Yang kedua ikhlasun bil qalb, memurnikan ibadah dengan hati. Dan yang ketiga adalah amal anggota badan. Dia bertambah dengan yakni iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berkurang dengan kurangnya amal saleh. Baik, ini 5 poin penting yang merupakan konsep Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah iman, yang digabung oleh sebagian para ulama. Al-iman, ya, menurut Ahlussunnah wal Jamaah tergabung dalam khamsununiyat, 5 nun. 5 nun, ya. Qaulun bil lisan, ya, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'ati rahman wa yankusu bi ta'ati syaitan. Ya, iman itu mencakup dalam 5 nun. Yang pertama adalah ucapan dengan lisan. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berdakwah, ya, menyebarkan ilmu, menasihati. Ini termasuk bagian dari iman. Yang kedua adalah i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati. Kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Ini termasuk bagian dari iman. Demikian pula wa amalun bil arkan, beramal dengan anggota badan. Ya. Salat, ini termasuk bagian dari iman. Kita puasa, itu bagian dari iman. Salat itu gerakan dengan anggota badan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya salat termasuk bagian dari iman. Ya. Demikian juga puasa, zakat, haji, amalan-amalan anggota badan, orang bersedekah, membantu orang lain, birrul walidain, ini termasuk bagian dari iman. 3 hal ini telah digabung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 1 hadis. Dalam 1 hadis. Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bid'un wa sab'un, 70 lebih. Bid' dalam bahasa Arab itu bilangan 3 sampai 9, ya, berarti 70 lebih, 73 lebih, ya. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, iman itu bertingkat-tingkat, 70 lebih, banyak. Bahkan dibukukan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, beliau menulis buku yang sangat besar, kalau enggak salah 15 jilid lebih. Judulnya Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Itu ingin menjabarkan dan memerinci, ya, 70 lebih iman yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan di sini Nabi enggak menyebutkan apa aja. Hanya sekedar contoh 3 saja. Ya, padahal Nabi mengatakan iman itu lebih daripada 70. Tapi apa saja 70 itu? Ya, ini para ulama berijtihad. Ya, para ulama berijtihad, di antaranya adalah yang paling bagus adalah Imam Al-Baihaqi yang telah menjabarkan secara rinci dalam Syu'abul Iman. Kalau enggak salah di Maktabah ada ya. Itu 15 jilid lebih untuk pengen tahu perinciannya, dan sudah diringkas Mukhtasar Syu'abul Iman. Ya, Mukhtasar Syu'abul Iman. Kalau enggak kuat baca yang 15 jilid, ada yang ringkesannya cuma 1 jilid. Ya. Nah, biasanya kelas kita maunya yang ringkes-ringkes. Nah. Ya. Lalu kata Nabi, a'laha qaulu la ilaha illallah. Tingkatan iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti ini apa? Qaulun bil lisan. Ucapan dengan lisan. Seorang mengucapkan la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini qaulun bil lisan. Baik. Kemudian wa adnaha imatatul adza anit tariq. Tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, ada kayu, ada batu di jalan, kita singkirkan. Ada paku, ya, daripada nanti kena orang, kena sepeda motor, kena mobil, ya, atau kena, ada kaca, atau ada bangkai tikus, kadang-kadang bangkai apa, kucing, tabrak lari orang, ya. Kita turun sebentar, kita singkirkan. Itu termasuk bagian dari apa? Iman. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW menceritakan, marra rajulun ala dhahri tariq, ya, ala ghusni syajarah, faqal, wallahi la unahyanna hadha an tariqil muslimin fala yu'dihim. Kata Nabi, ada seseorang pernah melewati jalan, kemudian ada tangkai atau rantai pohon, yang ranting pohon yang jatuh sehingga menghalangi jalan. Lalu orang tersebut menyingkirkannya. Dia mengatakan, demi Allah, saya akan singkirkan pohon, ranting pohon ini. Kadang-kadang mungkin ambruk ya itu ya di jalan, sehingga tidak mengganggu saudara-saudara saya, sesama muslim, orang-orang yang beriman. Lalu apa kata Nabi? Fa udhilal jannah. Orang tersebut dimasukkan oleh Allah ke surga. Kan jangan meremehkan. Itu mungkin amalan yang sepele ya, tapi itu kalau kita niatkan ikhlas lillahi taala, itu adalah pintu surga bagi kita. Jadi antum lagi jalan-jalan misalkan, terus kok nemu bangkai tikus ya. Kadang orang cuma jijik doang, tapi enggak ada yang nyingkirkan. Untuk berhenti sebentar, singkirkan, buang ke sampah, mudah-mudahan itu adalah apa? Ya, sebab antum dimasukkan oleh Allah ke surga. Ya. Maka jangan meremehkan satu amal kebajikan sekecil apapun. Karena kita tidak pernah tahu amal mana yang memasukkan kita ke surga. Bisa jadi amalan yang besar yang kita harapkan justru malah enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru amal kecil yang banyak diremehkan oleh manusia, justru itu yang diterima sama Allah SWT. Karena biasanya amalan-amalan yang kecil itu, itu justru malah yang ikhlas. Amal-amal besar, ini betul amal-amal besar, tapi tantangan untuk ikhlasnya juga berat. Haji itu bagus, amalan yang mulia, tapi tantangan untuk ikhlasnya juga berat. Ya, tantangan ikhlasnya juga berat. Dakwah bagus, tapi tantangan ikhlasnya berat. Justru biasanya yang ikhlas itu adalah amal-amal yang kecil tadi, yang biasanya diremehkan oleh manusia. Jadi jangan meremehkan suatu amal kebajikan sekecil apapun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan amal kebajikan sekecil apapun, dia akan melihat balasan. Dan siapa yang melakukan amal kejelekan sekecil apapun itu, dia akan melihat totalannya, balasannya. Semuanya akan ditotal, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, menyingkirkan gangguan dari jalan, ini adalah iman yang berbentuk apa? Amal bil arkan. Anggota badan kan gini, menyingkirkan kan butuh tangan. Butuh kaki untuk melangkah, butuh tangan untuk menyingkirkan. Jadi anggota badan. Taib. Kemudian kata Nabi apa? Wal haya'u syubbatun minal iman. Dan sifat malu itu termasuk bagian dari iman. Sifat malu itu termasuk bagian dari iman. Malu yang bagaimana? Malu yang mengerem diri kita dari dosa dan kemaksiatan kepada Allah SWT. Mau maksiat malu, itu iman. Ya. Malu sama manusia, mau maksiat oh malu sama orang tua, malu sama ustaz, malu sama teman. Itu termasuk bagian dari apa? Iman. Nah, kita kalau masih punya malu itu berarti masih punya iman. Tapi kalau sudah dicabut rasa malu, bahaya. Inna mimma adraka an-nasu min kalami nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara kalimat nubuwah ya, yang sejak dulu sampai sekarang kata Nabi SAW adalah jika kamu tidak malu berbuatlah sesukamu. Artinya kalau sudah dicabut rasa malunya, enggak punya malu lagi, ya udah. Ya, berbuat sesukamu karena kamu enggak ada yang ngerem lagi. Ya, enggak ada yang rem lagi. Jadi kalau kita mau maksiat tapi kita punya malu, ya, itu berarti masih tandanya masih punya iman. Tapi kalau sudah enggak punya malu, terang-terangan maksiat, dosa, enggak punya malu, ya. Bahkan merasa enggak berdosa, ini bahaya. Ini sangat berbahaya. Baik. Dan sifat malu itu tempatnya di dalam hati. Maka ini adalah amalan hati. Berarti ya, berarti iman itu mencakup tiga, ucapan dengan lisan, ya, amalan anggota badan dan kemudian amalan hati, ya. Nah. Jadi semuanya ada di dalam hadis tersebut. Semuanya ada di dalam hadis tersebut. Baik. Kemudian kata beliau, yazidu bi ziyadatil a'mal wa yanqusu bi naqsiha. Ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayyuhal ikhwah telah menjadi kesepakatan para as-salafus salih. Ya, kata Imam Al-Bukhari, kata Imam Al-Bukhari, lakitu aktsara min alfi rajulin min al-ulama'i bil amsar. Saya telah bertemu sejumlah ulama lebih dari 1000 orang dari berbagai negara. Masyaallah, gurunya Imam Bukhari lebih dari 1000. Kalau kita yang 1000 muridnya. Ini ya, kata beliau, saya telah bertemu ulama lebih dari 1000 orang dari berbagai negara. Karena dahulu para ulama itu termasuk adat kebiasaan mereka adalah ar-rihlah fi talabil hadis. Mengembara untuk mencari ilmu. Sini nanti pergi lagi ke Irak, pergi lagi ke Mekah, pergi ke Madinah, ya, pergi ke Yaman, pergi ke Mesir. Begitu dulu para ulama. Ya, tidak mencukupkan hanya pada satu tempat saja. Itu kebiasaan para ulama dulu. Baik. Beliau bilang, saya telah bertemu lebih dari 1000 ulama dari berbagai negara. Fama ra'aitu ahadan minhum yahtalif annal imana qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Saya tidak mendapati seorang pun di antara mereka yang berselisih pendapat bahwa iman itu mencakup ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Jadi enggak ada apa? Perselisihan di kalangan para ulama. Siapa yang menyelisih hal ini, maka berarti dia apa? Menyimpang. Dia tersesat karena ini kesepakatan para ulama. La tajtami ummati ala dalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ya, siapa yang meyakini misalkan seperti golongan murjiah yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar di dalam hati saja. Ucapan, perbuatan itu bukan termasuk bagian dari iman. Maka dia apa? Tersesat. Menyimpang. Ya. Sehingga menurut mereka iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Bahkan termasuk kesesatan mereka, ya, mereka mengatakan bahwasanya iman kita itu sama dengan imannya Nabi Muhammad, sama dengan imannya Jibril. Karena iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi keyakinan yang menyimpang. Maka beliau di sini menjelaskan kepada kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ya, tidak seperti paham Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup di dalam hati dan bahwasanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini adalah pemahaman yang keliru. Ya. Dalil bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surat Al-Fath, Allah mengatakan liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya, agar mereka bertambah keimanan mereka. Demikian juga dalam surat Al-Mudassir ayat 31, wa yazdadalladzina amanu imana. Dan agar orang-orang yang beriman itu bertambah imannya. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka bergetar. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an, maka iman mereka bertambah. Iman mereka bertambah dan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb mereka bertawakal. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu apa? Bertambah. Dan sesuatu yang bertambah itu berarti berkurang. Sesuatu yang bertambah itu berarti berkurang. Oleh karenanya sebagian ulama ketika ditanya, apa dalilnya bahwasanya iman itu berkurang? Karena yang ada, dalil-dalil yang ada itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Kalau dalil yang menunjukkan iman itu berkurang apa? Beliau mengatakan, ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah itu menunjukkan dalil bahwa iman itu berkurang. Karena sesuatu yang bertambah pasti berkurang. Kadang bertambah, kadang berkurang. Ya. Baik, dan sebagian para ulama berdalil bahwasanya iman itu berkurang dengan beberapa hadis. Di antaranya hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang para wanita pada saat khutbah Idul Fitri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakunna." Ketika Nabi mengatakan saya pernah dilihatkan oleh Allah neraka, ternyata yang paling banyak penduduknya adalah wanita. Kemudian kata Nabi, ya, saat ditanya kenapa wahai Rasulullah, jawab Nabi, karena kalian sering melaknat, kalian sering mengingkari kebaikan suami-suami kalian. Lalu kata Nabi, saya tidak melihat seorang yang kurang agamanya, kurang akalnya, tetapi bisa mengambil hati, ya, lelaki daripada wanita. Kemudian mereka bertanya, ya, apa kurangnya agama dan akal wanita, wahai Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah persaksian wanita itu adalah separuh dari persaksian laki-laki? Maka itu menunjukkan akalnya wanita, ya, kurang daripada akalnya laki-laki. Jadi kalau laki-laki satu, perempuan harus dua. Harus dua kalau dalam persaksian. Baik. Kemudian kata Nabi lagi, Kalau agamanya, bukankah wanita itu kalau lagi haid, maka dia enggak sholat dan enggak puasa. Fadhalika min nuqsani diniha. Itu adalah karena, maka itu menunjukkan kurangnya agamanya. Wanita itu kan ada, kalau dia sudah balik, itu ada masa-masa apa? Libur. Karena datang tamu. Ya, dia haid, dia nifas, ya. Ada masa-masa dia enggak boleh puasa, enggak boleh salat. Bisa kadang satu minggu, kadang 10 hari, bahkan ada sebagian yang sampai 15 hari, 2 minggu. Itu menunjukkan bahwasanya wanita itu kurang ya agamanya, karena pada saat-saat seperti itu dia enggak bisa salat, enggak bisa puasa. Dan ini menunjukkan, kata para ulama, menunjukkan bahwasanya iman itu kadang apa? Turun. Nuksani diniha. Ini wajah istidlalnya, segi pendalilannya. Bahwasanya iman itu apa? Kadang berkurang. Ya, baik. Dan ini sekali lagi sudah menjadi kesepakatan para ulama. Oleh karenanya, kewajiban bagi kita semuanya untuk selalu mengevaluasi keimanan kita. Karena iman itu kembang gembes, iman itu pasang surut, iman itu ya kadang bertambah dan kadang berkurang. Sehingga kewajiban bagi kita selalu mengontrol, merawat, mengevaluasi keimanan kita semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal imana la yahluku kama yahluku tsaub, fajaddidul imana fi qulubikum." Sesungguhnya iman itu, kata beliau, iman itu kadang luntur seperti baju juga luntur. Kalau kita punya baju, baju yang kita beli pas lebaran kemarin, terus kita pakai terus, luntur warnanya. Enggak sejernih, secerah, sekinclong pas kita pertama kali beli, kan gitu ya. Ya. Maka kata Nabi, "Fajaddidul imana fi qulubikum." Perbaharui terus keimanan kalian. Karena kadang iman manusia karena dosa-dosa, tumpukan dosa, dia drop, lemah. Ibaratkan kalau kita punya HP, dipakai terus baterainya juga apa? Lemah. Maka butuh untuk di, kalau lagi lemah baterainya, butuh dicas. Kalau HP ya, dia lemah butuh untuk dicas, butuh untuk ditambah, ya. Demikian juga kalau laptop, demikian juga yang lainnya, maka begitu juga keimanan kita harus kita kontrol. Dan mengontrol keimanan itu dengan dua hal. Pertama adalah dengan menumbuhkan, ya, menguatkan keimanan kita. Bagaimana caranya supaya iman kita ini subur, berkembang, semakin kuat, meningkat, ya? Dengan pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amal saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya? Yang ketiga dengan bergaul dengan orang-orang saleh, ya? Bergaul dengan orang-orang saleh. Yang ketiga dengan senantiasa ingat akhirat, ya, senantiasa ingat akhirat, ingat kematian. Nah, dan yang ketiga adalah dengan mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sirah para sahabat serta para ulama ussalaf. Dengan lima hal ini, insya Allah iman kita akan terus apa? Berkembang, meningkat, kuat, subur. Ya, baik. Yang kedua, kita mengontrol keimanan adalah dengan membentengi keimanan kita dari hal-hal yang dapat merusaknya. Kita bentengi. Jadi kalau kita misalkan dalam kalau ilmu apa internet dan sebagainya, kan biasanya bagaimana laptop supaya enggak kena virus, ada antivirusnya. Gitu ya. Supaya nanti enggak rusak. Demikian juga seorang petani biasanya dia bukan hanya sekedar menyuburkan tanamannya. Dia siram, dia kasih pupuk dan sebagainya. Bukan hanya itu saja. Dia akan berusaha menyingkirkan segala hal yang dapat merusak tanamannya. Makanya biasanya ada apa? Penyemprotan hama, dia singkirkan rumput-rumput yang nanti mengganggu, ya, dia kasih cara bagaimana supaya gak dimakan tikus, gak dimakan sama burung. Makanya biasanya kalau di sawah-sawah, para petani biasanya bikin apa itu? Yang orang-orangan itu lah. Ya, itu tujuannya apa? Supaya gak dimakan sama burung. Tapi burungnya ternyata pinter ternyata. Tahu, ah ini pucuan gitu. Boongan. Ya. Nah, intinya seorang itu ketika dia merawat keimanannya harus dua hal tadi. Pertama dia berusaha menyuburkan, menguatkan, mengembangkan ya dengan ilmu, dengan amal saleh, dengan bergaul dengan orang-orang yang baik ya, dengan apa lagi? Ya, membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladaninya dan para ulama ussalaf. Yang kedua adalah membentengi keimanan kita dari hal-hal yang dapat merusak. Apa saja yang dapat merusak? Pertama, dosa, maksiat. Ini merusak keimanan kita. Ini virus yang bisa merusak. Ya, dosa ini. Ini mengotori. Dan virus itu terbagi menjadi tiga. Pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling virus yang paling berbahaya karena merusak total keimanan kita. Sehingga menjadikan kita murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Yang kedua, virus bid'ah. Virus bid'ah. Dan yang ketiga adalah virus dosa dan maksiat. Virus dosa dan maksiat. Ya, baik dosa besar maupun dosa kecil. Jadi virus yang merusak itu ada tiga ini. Virus syirik, virus bid'ah, dan virus maksiat dan dosa. Nah, kita tinggalkan ini. Karena ini bisa merusak. Ra'aitud dzunuba tumitul quluba. Kata Imam Ibn al-Mubarak, saya melihat dosa itu mematikan hati. Waqad yurisu dzulla idmanuha. Kalau sering-sering melakukan dosa, maka akan menjadikan kita ya keras hati kita, mati hati kita. Rusak iman kita. Makanya disebutkan dalam hadis, orang itu kalau melakukan kemaksiatan dan dosa akan dikasih titik hitam. Kalau dia istighfar, hilang titiknya tersebut. Kalau dia dosa lagi, maka dikasih titik hitam lagi. Kalau melakukan dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, maka dikasih titik hitam terus sampai hitam, pekat hatinya. Ya, seperti bawahnya apa? Panci. Jadi hitam pekat. Sehingga enggak bisa membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Kawan, ya, dosa itu punya pengaruh yang sangat besar bagi hati kita. Makanya banyak di antara hati manusia itu keras karena tumpukan apa? Dosa. Antum bayangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita, nazalal hajarul aswad ya, minal jannah abyad aslaj wa sawwadathu khataaya bani adam. Pertama kali Hajar Aswad, Hajar Aswad tahu ya, batu yang di Ka'bah itu, pertama kali turun dari surga, ini batu dari surga ini, ya, warnanya putih, warnanya putih, aslat seperti es, ya. Nah, kemudian sawadathu khataaya bani adam, dia menjadi hitam itu adalah karena dosa-dosa anak Adam. Coba bayangkan, mari kita renungkan hadis yang mulia ini. Ya, batu saja yang awalnya hitam, yang awalnya putih bisa menjadi hitam gara-gara dosa. Apalagi hati manusia. Ya, apalagi hati manusia. Jadi dosa itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Demikian juga perusak yang lain yang sangat berbahaya juga adalah pengaruh teman-teman yang buruk, sahabat-sahabat yang rusak agamanya, akhlaknya, ibadahnya. Kayaknya hati-hati. Al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Ya, perhatikan. Antum perhatikan dengan siapa antum berteman, dengan siapa antum bersahabat. Cari teman-teman yang baik, cari teman-teman yang bisa menjaga iman kita. Jangan berteman dengan orang-orang yang bisa merusak keimanan kita. Pengaruh teman sangat luar biasa. Kalau antum salah berteman, antum akan jadi orang yang rusak. Hati-hati. Demikian juga yang perusak keimanan yang perlu kita jauhi juga adalah cinta dunia. Cinta dunia. Semakin orang itu cinta kepada dunia, maka dia akan semakin rusak jauh dari akhirat. Ya. Di antara perusak juga ya adalah lalai. Lalai. Lalai dari akhirat, lalai dari kematian, lalai dari nasihat. Dikasih nasihat, ya, dia lalai, ya, enggak mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada. Maka ini juga adalah salah satu virus yang merusak. Taib. Kemudian kata beliau, wala yakmulu qaulul imani illa bil amal, wala qaulun wa amalun illa biniyah, wala qaulun wa amalun wa niyah illa bimuafaqatis sunnah. Dan tidak sempurna ucapan iman kecuali dengan amal. Jadi kalau cuma ucapan saja itu imannya belum sempurna. Makanya orang yang mengaku saya beriman, saya muslim, tapi dia enggak mau beramal. Ya, dia enggak mau beramal, enggak mau sholat, enggak mau puasa. Maka ini imannya apa? Kurang. Ya, imannya kurang. Wala qaulun wa amal illa biniyah. Dan tidak sempurna ucapan dan perbuatan kecuali dengan niat. Innamal a'malu bin niyyah. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Wala qaulun wa amalun wa niyyah illa bimuwafaqatis sunnah. Dan tidak sempurna ucapan, perbuatan dan niat kecuali dengan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak diterima amal ibadah, ya, baik amal ibadah berupa lisan, baik amal ibadah berupa perbuatan, baik amal ibadah berupa hati, kecuali apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu kalwi'a. Sesungguhnya setiap amalan itu seperti bejana, seperti gelas. Idza saluha asfaluhu saluha a'la. Kalau bawahnya baik, maka atasnya baik. Wa idza fasada asfaluhu fasada a'la. Kalau bawahnya bocor, maka atasnya pun bocor. Antum tahu gelas ya? Ini kan enggak bocor, ini berarti bagus. Maka airnya pun enggak bocor. Karena bawahnya enggak bocor. Ya. Kalau seandainya bawahnya ini bocor, maka tidak ada artinya air yang di atas, karena dia akan tumpah, dia akan bocor keluar. Begitu juga amal. Kalau niatnya sudah rusak, niatnya sudah bocor, ya, maka tidak diterima amal perbuatan tersebut. Karena Allah hanya menerima amal yang ikhlas karenanya. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun amalan tersebut kita lakukan ikhlas, tapi enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, percuma. Tak berguna. Ya, sia-sia. Hanya memberatkan diri kita, waktu kita, harta kita, tapi sia-sia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan enggak ada contohnya dari kami, amalan tersebut apa? Tertolak. Perumpamaannya kata Imam Ibnu Qayyim seperti orang yang bepergian ngisi kopernya, ngisi tasnya dengan apa? Kerikil dan batu-batuan. Orang kalau mau pergi itu kan tasnya diisi apa? Antum kalau misalkan mau pulang mudik ya, nanti misalkan mau pulang kampung, tasnya diisi baju, diisi jajan, diisi kitab gitu ya. Nah, Orang juga begitu, kalau misalkan mau umroh, wah kopernya diisi baju, obat-obatan, peralatan-peralatan mandi, ya. Dan yang gak boleh ketinggalan juga HP sama CS-an. Sekarang ini gak boleh ketinggalan. Nah, tapi kalau misalkan ada orang pergi, kopernya diisi kerikil, diisi pasir, diisi besi. Ini mau pergi apa mau nukang? Cuma memberatkan dirinya dan gak ada faedahnya. Itu perumpamaan orang-orang yang melakukan bid'ah. Ya, sudah ngoyo istilahnya kalau bahasa Jawanya. Ya, udah dia menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan hartanya. Tapi ternyata apa? Sia-sia. Karena gak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Insyaallah ta'ala nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Ustaz Hafizakallah, adakah selain 7 orang yang disebutkan Nabi, apakah ada lagi yang dinaungi selain mereka? Ya, ada. Yani sab'atun yadhilluhum wa fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah. Naungan Allah maksudnya dinaungi sama arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, itu bukan pembatasan, cuma 7 saja. Bukan. Ya. Dalam ilmu usul fikih, untuk kalau nanti belajar, ada pembahasan mafhumul adad dhaif. Mafhumul adad dhaif. Jadi kalau misalkan ada kata 7 kemudian kita mengatakan berarti enggak bisa lebih, itu bukan. Itu dhaif, lemah. Pemahaman seperti itu lemah. Ya, karena seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan misalkan 7 atau 3 itu bukan pembatasan. Contoh misalkan Nabi mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Apakah berarti dosa besar itu cuma 7? Enggak, lebih banyak. Bahkan Imam Adz-Dzahabi dalam bukunya Al-Kaba'ir lebih dari 100. Ya, dosa besar itu. Demikian juga 7 golongan yang akan dinaungi itu bukan hanya 7. Bahkan Imam As-Suyuti menyebutkan beliau punya buku khusus lebih dari 100. Lebih dari 100. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengumpulkannya dalam buku khusus, demikian juga Al-Imam As-Suyuti itu punya buku khusus tentang masalah ini. Ya, setelah diteliti ternyata ini bukan pembatasan, banyak yang lebih daripada itu. Wallahu a'lam. Apakah benar setelah tawaf wada kita tidak boleh lagi melihat Ka'bah, harus langsung pulang, dan apabila ingin sholat setelah itu maka sholatnya di luar masjid? Tawaf wada itu tawaf yang terakhir kali kita di Ka'bah, di Masjidil Haram, sebagaimana dalam hadis umiran nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil bait. Ya, manusia diperintahkan agar akhir pertemuan mereka dengan Ka'bah itu adalah dengan tawaf. Ya, oleh karenanya jadikan tawaf wada itu adalah terakhir keberadaan kita di situ. Sehingga setelah tawaf wada kita enggak lama-lama di Masjidil Haram. Karena itu tawaf wada itu kan tawaf pamitan. Kecuali kalau memang ada kebutuhan, misalkan menunggu bis, ya, menunggu teman yang lain, maka itu tidak mengapa. Ya, tapi kalau misalkan tawaf wada'nya subuh, duhur kita masih sholat lagi di situ, asar masih sholat lagi, itu berarti bukan tawaf wada', harus diulang lagi tawaf wada'nya. Tapi bukan berarti di sini seperti yang dikatakan penanya, wah setelah tawaf wada' nggak boleh lihat Ka'bah lagi, bukan seperti itu. Boleh lihat setelah tawaf wada' kita lihat, boleh. Yang enggak boleh adalah kita berada di Masjidil Haram setelah tawaf wada. Jadikan itu terakhir kita. ya, paling terakhir kita. Jangan lama-lama di situ kecuali kalau memang apa? Ada kebutuhan, ya. Afwan Ustaz, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Pertanyaannya, apakah orang tersebut langsung masuk surga tanpa hisab dan tidak masuk neraka? Mohon jawabannya. Masuk surga itu ada dua macam. Pertama, masuk surga ya, langsung tanpa ya, diadab di neraka. Dan yang kedua adalah masuk surga tapi dia apa? Ya, masuk neraka terlebih dahulu. Itu juga masuk surga. Ya, dan itu tergantung kepada orang tersebut. Kalau dia misalkan dosa-dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk surga secara langsung bahkan mungkin tanpa hisab, ya. Maka berarti masuk surga langsung. Tapi kalau misalkan Allah tidak mengampuninya, dia punya dosa-dosa, akhirnya diazab terlebih dahulu di neraka, ya, baru kemudian dikeluarkan dan masuk surga, itu juga apa? Ya, masuk surga. Jadi hadis ini mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Itu mencakup dua orang tadi. Ya, mencakup dua orang tadi. Ya. Intinya adalah ini peringatan bagi orang-orang yang tidak bertauhid. Kalau yang bertauhid, enggak ada kesempatan bagi Anda untuk masuk surga. Tapi kalau Anda bertauhid walaupun melakukan dosa, maka Anda akan mendapatkan surga. Entah masuk langsung enggak pakai diadab ataukah diadab terlebih dahulu, tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat surat An-Nisa Allah mengatakan apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain dosa syirik bagi yang dikehendaki. Kalau yang dikehendaki oleh Allah masuk surga langsung, ya masuk surga langsung. Ya, berarti Allah mengampuni dosa-dosanya. Tapi kalau Allah enggak menghendaki langsung masuk surga, dia harus diadab terlebih dahulu di neraka, maka dia masuk neraka terlebih dahulu, tapi dia enggak kekal selama-lamanya di neraka. Baik. Apakah termasuk kekufuran seorang yang mengaku bahwasanya ia pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dan dicium lututnya oleh Rasulullah? Wah, yang benar aja nih, Rasulullah mencium lututnya. Baik, ini perlu diperinci dulu. Ini maksudnya mengaku bertemu dengan Rasulullah itu dalam keadaan sadar atau dalam keadaan mimpi? Ya, dalam keadaan mimpi. Orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan sadar, kalau zaman sekarang ini, maka itu tidak mungkin. Ya, karena Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Karena Rasulullah sudah meninggal dunia. Jadi kalau ada yang mengaku dia bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan sadar, maka itu pastikan bahwa dia adalah pembohong, siapapun yang mengatakan. Ya. Tapi kalau dia mengaku ketemu sama Rasulullah di alam mimpi, maka dilihat. Kita tanya kepada dia, sifatkan kepada kita siapa yang kamu lihat. Kalau dia mensifatkan betul-betul sifatnya seperti Rasulullah SAW, maka berarti dia benar. Ya, karena setan itu tidak bisa menjelma meniru Rasulullah SAW. Tapi kalau dia mensifatkan saya ketemu sama Rasulullah, gimana sifatnya? Ya, orangnya nggak punya jenggot. Kemudian sarungan, pakai baju koko, pakai kopiah nasional, udah gitu rokokan, gudang garam lagi misalnya. Ada orang seperti itu, cerita seperti itu. Lihat Rasulullah SAW. Terus gimana yang kamu lihat? Seperti tadi, ya, pakai sarung gajah duduk, ya, terus ngerokok, gudang garam, lengkap ceritanya. Ya, kita katakan kamu enggak ketemu sama Rasulullah. Itu adalah setan. Itu adalah setan ngaku-ngaku sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengaku ketemu sama Rasulullah SAW, ya kalau dalam keadaan sadar berarti dia pendusta. Kalau dalam keadaan mimpi harus dirinci dulu. Ya, baik. Tapi apakah itu berarti sebuah kekufuran? Tidak. Karena dusta kepada Rasulullah SAW, menurut pendapat yang kuat, itu adalah dosa besar, tapi tidak sampai kepada apa? Kafir. Betul, dia adalah berdusta kepada Rasulullah dan itu dosa besar, tapi tidak sampai kepada kekufuran. Ya, baik. Dan saya kira kalau ada yang bermimpi kemudian ketemu Rasulullah dan Rasulullah mencium lututnya, wallahu a'lam, ini berlebih-lebihan, ya, dan tidak perlu diperinci lagi, ya, dan janggal, ya, janggal, karena banyak yang dusta dalam seperti ini. Jadi kita tidak bisa membenarkan 100%, tapi kita juga tidak mendustakan 100%. Ya, harus diperinci, walaupun dalam hati kita janggal, mosok Rasulullah yang mencium lututnya. Kalau dia yang mencium lututnya Rasulullah, mungkin gitu ya. Rasulullah yang mencium lututnya dia, ini ya sesuatu yang janggal. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.